Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Hidupku tak cintamu, dan malam tanpa bintang. Cinta tak sanggupmu, dan malam tanpa hujan. Jiwaku berbisik, harus milikimu. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Sedikit waktu bila cinta datang, karena telah terbiasa. Simpan nomor yang kuberi, mungkin wanginya menghilangi. Sudikan dirimu untuk kenali aku dulu, sebelum kau ludahi aku, sebelum kau robek hatiku. Bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu bila cinta datang, karena telah terbiasa. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu bila cinta datang, karena telah terbiasa. Meski kau tak cinta kepadaku, beri sedikit waktu bila cinta datang, karena telah terbiasa. Thank you.